pertama. Kau pegang tanganku, ku tatap matamu. Semua terasa indah, tak seorang pun mengganggu. Bersedih dan tertawa, kita tetap bersatu. Bintang benderang, sejarah hatiku yang selalu terbayang. Kekasihku sayang, di setiap mimpimu bukan selalu berdendang. Terbagi, biar malam terus berganti, yakinlah.